بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. إخواني في الدين أخواتي الله، أكرمني الله وإياكم، الحمد لله kita bertemu kembali dalam majelis kita pembahasan tentang pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Imam Muwaffaquddin Ibn Qudam Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Dan pembahasan kita masih dalam pengantar menuju poin-poin dari ketentuan akidah yang tentu saja didasarkan kepada dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka Imam Ibn Qudam Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala menerangkan kepada kita keterangan-keterangan yang datang, baik itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dari perkataan sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud di sini, dan orang yang sesudah mereka seperti yang disebutkan dari perkataan Umar bin Abdul Aziz serta Al-Auza'i, dan juga akan datang nanti insyaallah taala Imam Al-Adarmi atau Hadrumi. Maka semua perkataan tersebut berintikan dua permasalahan pokok, yaitu dorongan untuk berpegang kepada sunnah serta perhatian, peringatan dari lawan sunnah yaitu bid'ah. Baik, dalam pertemuan yang terakhir kita dapatkan penjelasan tentang perkataan Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah dan janganlah kalian berbuat perkara bid'ah, perkara baru dalam agama, dan telah dicukupkan, sesungguhnya telah dicukupkan bagi kalian perkara syariat ini. Pada pertemuan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan menerangkan perkataan Umar bin Abdul Aziz, yang dia diantara ucapan, diantara perkataan yang dijadikan oleh para ulama sebagai manhaj, sebagai metode dalam beragama, ucapan yang menuntun kita dalam melaksanakan agama dan ketentuan-ketentuan agama itu. Berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, قف حيث وقف القوم فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. Berkata Umar bin Abdul Aziz, dan beliau di antara khalifah yang adil yang disepakati oleh para ulama bagaimana kedudukan beliau dalam ilmu dan wara', dan bahwa beliau bersamaan dengan kedudukan beliau sebagai Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin, namun ternyata beliau juga menggabungkan dengan kepemimpinannya keadilan dan ilmu yang luas serta wara'. Tentunya tidak tersembunyi dari kita kisah dari pemerintahan beliau, meskipun hanya beberapa tahun saja, tetapi pemerintahan yang penuh dengan keadilan. Maka di antara perkataan beliau yang menunjukkan akan ilmu beliau adalah perkataan ini. Beliau mengatakan, "Qif haitsu waqafal qaum." Berdirilah, ya, di mana kaum itu berdiri. Berhentilah di mana kaum itu berhenti. Dan yang dimaksud dengan kaum itu adalah siapa? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Fa innahum ala ilmin waqafu. Karena sesungguhnya mereka di atas ilmu mereka berhenti. Ya. Wal basarin nafidin kaffu. Dan dengan pandangan yang tajam mereka, ya, menahan diri. Kaffu, amsaku, ya. Tidak kemudian berbicara panjang lebar dalam permasalahan agama kecuali apa yang datang keterangannya dari generasi awal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang terkemuka. Maka inilah keadaan para sahabat. Mereka berhenti di mana mereka diperintahkan untuk berhenti, dan mereka sesungguhnya memiliki pandangan yang tajam, pikiran yang cermat, dan karena itu ketika mereka berhenti dari satu perkara, maka berhentinya mereka tidak membahasnya perkara tersebut dengan panjang lebar, itu di atas ilmu. Wahum ala kashfiha kanu aqwa. Dan mereka ini para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ala kashfiha, untuk menguak, ya, apa yang ada dari perkara tersebut secara mendalam, kanu aqwa, lebih mampu, ya, lebih mampu. Ya, tentunya jika perkara yang berkaitan dengan masalah agama, tentunya tidak akan mungkin seseorang berbicara dengannya kecuali dengan dalil, apakah itu dari Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bersepakat seluruh kaum muslimin bahwa masadir al-ahkam syar'iyyah, bahwa referensi dasar dalam Islam yang pokok, yang utama adalah Al-Quran dan as-sunnah. Setelah itu yang mengikutinya dari ijma' dan qiyas, ya. Maka ini perkara yang sepakat oleh para ulama. Maka tentu saja orang yang paling lurus pendapatnya, paling kuat, ya, hujahnya, adalah orang yang memiliki pengetahuan yang besar tentang dua perkara tersebut yang merupakan pokok dari sumber dasar hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika itu masalahnya, maka tentu saja para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang turunnya wahyu, ya, paling mengetahui tentang makna dari kalamullah, demikian pula paling memahami tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita sama mengetahui perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan, ya, seandainya aku mengetahui seseorang, ya, mengetahui, lebih tahu tentangku, lebih tahu daripada diriku tentang kalam ilahi yang tempat orang tersebut tablughul matiyah bisa dicapai dengan kendaraan, sungguh aku akan mendatanginya. Sungguh aku akan mendatanginya. Artinya menunjukkan semangat mereka untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa mereka mengumpulkan ilmu tentang ayat-ayat Allah tersebut dengan jumlah yang banyak. Ya. Dan begitu semangatnya mereka sehingga seandainya ada orang yang lebih faham dari mereka, pastilah mereka akan mendatanginya untuk menggali ilmu tersebut dari mereka. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in sangat mengetahui tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala. Hum syahadu nuzul al-ayah. Mereka menyaksikan turunnya ayat. Bahkan mereka berada dalam peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang turun padanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mana lagi yang lebih tahu tentang Al-Quran dibanding mereka tentu saja. Demikian pula hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapatkan bagaimana para sahabat dari golongan Ahli Suffah yang menghabiskan waktu mereka di majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, duduk di majlis beliau, ya, menemani ketika beliau dalam keadaan tidak bepergian, hadar, dan demikian pula melazimi Rasulullah SAW ketika beliau dalam keadaan safar, ya. Maka kita dapatkan bagaimana mereka pun bahkan saling bergantian dalam mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti kejadian Umar bin Khattab dengan sahabatnya dari seorang Ansar, ya. Kana yatanawabani fil ilmi, adalah keduanya saling bergantian, bergiliran hadir dalam majelis ilmu dan saling menyampaikan apa yang tidak dihadiri oleh saudaranya. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana semangat mereka dalam mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau begitu, seandainya perkara-perkara tersebut memang perkara yang penting, kemudian perkara-perkara yang akan membutuhkan pembahasan, ya, yang lebih mendalam, tentu saja para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in lebih mampu untuk berbicara tentangnya. Wahum ala kashfiha kanu aqwa. Ya, kita ingatkan kembali bahwa apakah sesungguhnya yang dimaksud oleh Umar bin Abdul Aziz ini, pembahasan apakah yang beliau sebutkan bahwa para sahabat itu berhenti haitsu waqafu, di mana mereka diperintahkan untuk berhenti, ya, dan bahwa mereka kemudian melihat perkara itu dengan pandangan mereka yang tajam dan akhirnya mereka pun menahan diri dari memperdalam pembahasan tersebut. Dan seandainya perkara tersebut butuh untuk diangkat, dibahas, dikuak lebih dalam rahasia dan kandungan di dalamnya, pastilah mereka lebih mampu. Permasalahan apa itu? Ya, bukan masalah asma wa sifat. Pertemuan yang disebutkan bahwa berkaitan dengan masalah qadar, masalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian dari gubernur beliau ketika itu, ya, meminta penjelasan tentang permasalahan takdir. Ya, tentu saja permasalahan tentang masalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala perkara yang telah jelas keterangannya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi kita dapatkan pula bahwa penyimpangan dalam permasalahan takdir Allah, keliru memahami permasalahan takdir ini juga diantara bid'ah yang pertama kali muncul dalam Islam. Seperti dalam hadis Abdullah bin Umar yang dengannya beliau menyampaikan apa yang disebut dengan hadis Jibril. Hadis Jibril, ya, ketika muncul, ya, sebagian orang yang mengatakan innal amra unfun, bahwa sesungguhnya tidak ada takdir, Allah tidak mentakdirkan sesuatu untuk terjadi, semua perkara terjadi secara spontan, tiba-tiba, tanpa ada takdir sebelumnya. Ini telah muncul di zamannya para sahabat, ya, di zamannya para tabi'in, hingga akhirnya diajukan hal itu kepada Abdullah bin Umar, hingga beliau mengatakan, ya, seandainya mereka menginfakkan, ya, sebesar gunung Uhud dari emas, Allah tidak akan menerima dari mereka amal tersebut hatta yu'minu bil qadar, hingga mereka beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu di zaman para sahabat, apalagi di zaman sesudahnya, ya, ketika terbuka negeri-negeri, kemudian masuklah, ya, ke dalam Islam orang-orang yang sebelumnya dalam keadaan kondisi jahiliyah dengan latar belakang dan pemahaman yang ada pada mereka, maka kemudian, ya, terjadilah, ya, percampuran pemahaman dan kemudian berkembanglah pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya, dari pemikiran para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya, termasuk dalam masalah takdir ini. Jadi masalah takdir yang beliau ingatkan bahwa para sahabat itu berhenti di mana mereka diperintahkan untuk berhenti, ya, dan bahwa mereka pun, ya, menahan diri dalam keadaan mereka memiliki pandangan yang tajam, memahami bahwa memang sepantasnya mereka harus untuk ya menahan diri. Dan seandainya perkara itu perkara yang mesti untuk diketahui, mesti untuk dipelajari, harus untuk dipaparkan lebih dalam dan luas, mereka pasti lebih mampu, ya. Wa min fadli law kana fiha ahra, dan dengan keutamaan yang ada dalam pembahasan perkara tersebut, seandainya ada untuk memperluas pembahasannya, membahas panjang lebar perkara takdir, tentunya mereka hariyun, lebih layak untuk berbicara tentangnya. Ya. Jadi kita dapatkan ternyata para sahabat radhiyallahu anhum tidak banyak berbicara tentang masalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan pembicaraan mereka tentang takdir Allah pembicaraan yang jelas, tegas. Ya, seperti perkataan Abdullah bin Umar ketika kemudian beliau menyebutkan hadis Jibril dan menyebutkan rukun iman yang 6 yang diantaranya antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ya, juga ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya perkara kami ini, ya afima sabaqa afima yastaqbilu, apakah kami menjalani apa yang telah Allah takdirkan sebelumnya atau apa yang akan datang terjadi nanti? Maka kami mengatakan fima sabaqa, kalian hanya menjalani apa yang telah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah ditakdirkan sejak dahulu. Maka mereka bertanya, fa fiman amal, kalau begitu bagaimana kami harus beramal? Ya, maka Nabi menjawab dengan jawaban yang ringkas, kata beliau, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, beramallah maka semua dimudahkan Allah kepada apa yang dia diciptakan untuknya, semua akan dimudahkan untuk meraih takdirnya. Maka yang diperintahkan adalah amal, ya, beramal. Nah, dan karena itulah Allah merahasiakan takdir manusia, ya, agar kemudian jangan sampai mereka, ya, ketika mengetahui takdirnya putus asa dari beramal. Dan juga ketika seorang mengetahui takdirnya, boleh jadi kemudian ia tidak lagi mau berlomba dalam kebaikan. Maka itu dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat pun kemudian tidak membahas lebih dalam masalah itu. Ya, maka berkata Wahab bin Munabbih, ya, salah seorang ulama tabi'in, kata beliau, aktsarun nasi syakan fil qadar, aktsaruhum kalaman fihi. Orang yang paling banyak ragunya, ragu dalam masalah takdir Allah, adalah orang yang paling banyak berbicara tentangnya, paling suka membahas-bahas masalah takdir itu. Dia nanti akan guncang, bimbang, karena sesungguhnya masalah takdir ini masalah yang wajib diimani, ya, dan perkara-perkara pokok tentangnya jelas dan tidak membutuhkan untuk kemudian seseorang membahas lebih dalam masalah ini, karena dia adalah perkara yang telah Allah simpan dalam ilmu gaib yang ada padanya. Nah, kemudian berkata Umar bin Abdul Aziz, fal in kuntum hadatha ba'dahum, dan jika kalian berkata, yang dimaksud dengan kalian adalah orang-orang yang ingin terus membahas masalah takdir, menguak misteri yang ada dalamnya, lalu kemudian mereka berbicara dengan serampangan tanpa dalil, jika mereka beralasan hadatha ba'dahum, pembahasan ini munculnya setelah generasi sahabat, ya, mereka ingin menggambarkan bahwa kejadian ini seolah-olah adalah perkara yang memang belum terjadi di kalangan para sahabat, artinya sekarang baru dibutuhkan, ya, atau bahwa mereka ingin menggambarkan bahwa orang yang datang belakangan ini lebih memiliki kemampuan, kekuatan ilmu, ya, lebih apa namanya, kritis, ya, istilah orang seperti itu, lebih kritis, sehingga mereka pun membutuhkan penjelasan yang lebih detail. Ya, adapun orang-orang dulu yang dicukupkan dengan jawaban-jawaban yang, ya, global, yang umum, ya, dengan penjelasan-penjelasan yang sederhana, ya, yang dengan itu mereka seolah-olah menganggap bahwa orang yang belakangan lebih pandai daripada orang yang terdahulu, ya. Maka jika mereka beralasan, fa'in kuntum hadatha ba'dahum, perkara ini muncul belakangan, maka dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz. Ini sama nanti dengan ucapan Al-Adhurmi, ya. Fama ahdathahu illa man khalafa hadiyahum. Maka tidaklah mengadakan perkara ini kecuali orang yang menyelisih petunjuk para sahabat. Ya. Mereka yang memunculkan masalah ini, berbicara panjang lebar tentang masalah takdir, ya, dengan istilah-istilah, kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan yang tidak disebutkan oleh generasi awal dari umat ini, sesungguhnya mereka datang dengan perkara yang menyelisih apa yang ada pada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wa raghiba an sunnatin, dan tidaklah perkara baru itu datang kecuali dari orang-orang yang benci kepada sunnahnya para sahabat. Ya. Dan sesungguhnya disebutkan, kalaulah memang itu perkara yang penting, pastilah mereka para sahabat lebih mampu untuk membahasnya. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau dia satu kebaikan, pastilah para sahabat akan mendahului kita dalam kebaikan itu. Mereka akan merebutnya dan meraupnya. Ya. Itu masalah penjelasan panjang lebar tentang takdir, ya. Ternyata tidak. Mereka diam dalam banyak permasalahan. Mereka beriman akan takdir Allah, ya. Baik yang buruk maupun yang baik maupun yang buruk, ya. Yang manis maupun yang pahit, ya. Dan itu tidak menafikan adanya, ya, semangat untuk beramal dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka beliau mengatakan, walaqad wasafu minhu ma yashfi. Para sahabat telah mensifatkan dari masalah takdir tersebut ma yashfi, apa yang mengobati. Ya, apa yang mengobati? Mengobati rasa penasaran, ya. Mengobati apa yang ada dari guncangnya keimanan, ya. Maka mereka menyebutkan tentang masalah takdir ini dengan pembahasan yang cukup, kadar yang cukup. Wa takallamu minhu bima yakfi, dan mereka berbicara dari masalah takdir tersebut dengan apa yang cukup. Fama fauqahum muhassirun wa ma dunahum muqassirun. Fama fauqahum, maka apa mausulah di sini, maka apa yang di atasnya dari pembahasan mereka, muhassir. Tahsir artinya orang kashfu al-libas, melepaskan pakaian. Ya, maksudnya apa? Memaksakan diri. Orang yang ingin pembahasan lebih tinggi dari pembahasannya para sahabat, maka mereka memaksakan diri, memberat-beratkan diri berlebih-lebihan. Wa madunahum, dan apa yang kemudian tidak mengikuti petunjuknya para sahabat, berlemah-lemahan dalam masalah ini, maka mereka adalah, ya, muqassir, orang yang lalai. Laqad qassara anhum qaumun fajafu, sungguh telah lalai, ya, terhadap jalannya para sahabat sebagian golongan, hingga mereka kemudian jafau, ya, mereka pun menjadi jafu, orang yang meremehkan, ya, meremehkan apa yang ada dari perbuatan kebajikan, ya, atau bahkan mungkin lancang dalam berbuat perbuatan kemungkaran dengan alasan bahwa ini sudah takdir, seperti perbuatan orang-orang kafir terdahulu, ya. Manakala mereka mengatakan in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, kehidupan kami adalah kehidupan dunia ini saja, ya, apa yang kami hidup dan mati dalamnya selesai. Hidup untuk berbuat, mati berarti selesai, tidak ada pertanggungjawaban lagi. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, tidak ada yang membinasakan kami kecuali masa, ketika sampai batas waktu kedaluwarsanya hilang sudah. Begitu, mereka tidak beriman akan hari kebangkitan dan mengingkari akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu, dia di satu sisi ketika diperingatkan kepada mereka untuk meninggalkan kemungkaran, kesyirikan, penyembahan kepada berhala dan segala bentuk budaya jahiliyah yang ada pada mereka, mereka mengatakan jika Allah menghendaki, ya, kami tidak akan menyembah kepada selain Allah. Kami tidak akan mengharamkan, ya, apa yang tidak diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi mereka beralasan dengan kehendak Allah dalam kekufuran dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bentuk dari pengingkaran akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beriman akan takdir Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa tidaklah akan terjadi di muka bumi ini kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa an yasha' Allah. Ya. Tetapi kehendak Allah seperti yang ditegaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kehendak Allah itu ya iradah ada dua. Iradah kauniyah syar'iyyah, iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah. Iradah kauniyah atau masyiah yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tidak berkaitan dengan kecintaannya. Ya, Allah menghendaki diciptakannya iblis. Allah menghendaki adanya Fir'aun, Namrud dan lain sebagainya dari bentuk kekafiran. Ya, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak cinta kepada mereka. Ya, Allah tidak cinta kepada mereka. Iradah kauniyah. Allah menghendaki itu sebagai ujian dan cobaan bagi manusia. Ya. Dan Allah kemudian ya mengutus para nabi dan rasul. Ya. Nabiullah Ibrahim dan Musa dan nabi yang terakhir Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dengan iradah syar'iyyah, dengan kehendak Allah dan kecintaannya. Ya. Karena itu Allah perintahkan untuk taat kepada para rasul ya illa liyuta'a biiznillah ya, dan kemudian mengancam orang-orang yang mengingkari para nabi dan rasul dan tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh mereka dari syariat ya. Maka ini adalah keadaan di mana seseorang kemudian senantiasa berusaha untuk melaksanakan amal kebajikan karena itulah kehendak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ya, dan dia waspada dari segala bentuk kekufuran ya, kesyirikan, karena dia juga mungkin untuk terjadi pada dirinya jika ia berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan jika terjadi pada dirinya atau pada diri seseorang, maka itu pastilah perkara yang dikehendaki Allah dengan iradah kauniyah, dengan iradah kauniyah ya. Nah, maka kata Imam Umar bin Abdul Aziz, fama fawqahum muhassirun wa ma dunahum muqassirun laqad qassara anhum qawmun fajafu wa tajawazahum akharuna faghalu wa innahum fima baina dhalika la'ala hudan mustaqim. Dan sesungguhnya mereka ya para sahabat di antara keduanya di atas petunjuk yang lurus ya, di atas petunjuk yang lurus. Nah, dari ucapan Umar bin Abdul Aziz ini kita dapatkan tentang kedudukan para sahabat dan keutamaan mereka, bahwa mereka a'lamun nasi bisyariah, orang yang paling tahu tentang syariat ya. Maka diamnya mereka bukanlah diam karena ketidakmampuan, diamnya mereka adalah karena petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan melampaui sikap mereka, ketika mereka diam kita kemudian justru berbicara panjang lebar ya, maka ini adalah bentuk dari penyelisihan kepada petunjuk para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian diingatkan bahwa sesungguhnya petunjuknya para sahabat adalah petunjuk yang pertengahan, petunjuk yang paling adil ya, antara sikap gulu berlebih-lebihan, sikap ekstrim, dan sikap melalaikan, menganggap remeh, mengentengkan ya. Maka demikianlah dinullah bainal ghali ya fihi wal jafi fihi, agama Allah di antara orang yang bersifat gulu dan orang yang meremehkan. Naam. Dan apa yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz ini ya, yang disyaratkan pada poin yang terakhir ini sangat penting sekali ya, bahwa khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan ya, yang senantiasa balance ya, seimbang ya. Inilah perkara yang penting dalam agama ini, ya. Dan ini kita dapatkan dari perkataan, ya, orang-orang terdahulu, ya, seperti Ayyub As-Sikhtiyani, ya. Demikian pula diriwayatkan dari perkataan Mutarrif bin Abdullah ibn Syikhir, diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya, juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, ya, dan yang lainnya dari para ulama seperti Imam Al-Baihaqi, ya, dalam Syu'abul Iman, ya, bahwa Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir dan Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan, khairu umurikum awsatuha, sebaik-baik perkara kalian adalah yang pertengahan. Sebaik-baik perkara kalian adalah yang pertengahan. Nah, diriwayatkan pula atau disandarkan pula ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ucapan khairul umur awsatuha disandarkan kepada Nabi dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun riwayatnya lemah. Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis ad-dha'ifah menyebutkan bahwa hadisnya maudhu', ya, hadisnya maudhu', marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tapi kita ingatkan bahwa perkara pertengahan, ya, yang paling selamat, ya, yang paling benar dalam dua sisi yang berseberangan ini kita dapatkan juga dalam petunjuk Al-Quran, dalam beberapa ayat dalam kitabullah, seperti yang disebutkan oleh para ulama, ya, seperti misalnya kisah dalam kisah Al-Baqarah, sapi, ya, yang diperintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih, yang dengan bahagian tubuh dari sapi tersebut nantinya akan dipukulkan kepada jasad seorang dari Bani Israel yang terbunuh, yang nantinya ia pun akan mengabarkan siapa pembunuhnya, ya, kisah yang masyhur, ya, dalam surah Al-Baqarah. Nah, pada ayat ke-68, ya, disebutkan tentang keadaan sapi tersebut, yang dia sapi yang pertengahan, ya, la faridun wala bikrun awanun baina dhalik, ya, disebutkan sifatnya pertengahan, ya. Demikian pula dalam surah Al-Furqan ayat 67, ya, tentang berinfak, Allah menyebutkan tentang sifat ibadur rahman, walladina idha anfaqu, yang mereka itu jika berinfak, bersedekah, lam yusrifu walam yakturu, tidak berlebih-lebihan, ya, dan tidak pula menahan kikir dan pelit, wa kana baina dhalika qawama, dan mereka menegakkan infak itu secara pertengahan, ya, dalam surah Al-Isra ayat 67, Al-Furqan ayat 67, juga dalam surah Al-Isra ayat 115, ya, tentang masalah sholat, ya, sholat malam, ya, Allah memerintahkan kepada nabinya, wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dhalika sabila, janganlah engkau menjaharkan, mengeraskan suaramu dalam sholat, dan juga jangan engkau lirihkan, ya, wabtaghi baina dhalika sabila, dan carilah yang pertengahan, jalan yang pertengahan di antara keduanya, ya. Juga tentang perintah untuk sedekah dalam ayat yang lain, ya, Allah mengatakan wala taj'al yadaka maghrulatan ila unuqik wala tabsutha kullal basti, ya, janganlah engkau, ya, menjadikan tanganmu itu, ya, maghrulah ila unuqik, tertahan di lehermu, maksudnya bakhil, kikir, jangan menahan, ya, wala tabsutha kullal basti, jangan juga dihamparkan dengan terbuka, ya, sehingga bos, tidak, ya. Maka bentuk pertengahan ini ada dalam Al-Quran, dalam empat tempat dalam Al-Quranul Karim yang menunjukkan kepada kita tentang kedudukan, ya, sikap pertengahan. Dan Syekh Islam, ya, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibnu Taimiyah Al-Harrani mengarang sebuah kitab yang memuat pokok-pokok akidah, ya, yang disebut dengan Al-Aqidah Al-Wasitiyah, ya. Dan sebab penamaannya sebagai Aqidah Al-Wasitiyah, ada dua pendapat kata para ulama. Yang pertama adalah karena adanya permintaan dari seorang qadhi di wasit, ya, minta penjelasan tentang pokok akidah. Maka beliau pun membalas, ya, permintaan tersebut dengan menuliskan pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagian mengatakan bahwa karena apa yang terkandung dalam poin-poin akidah tersebut dari bentuk wasitiyah, dari bentuk keseimbangan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula meremehkan. Dan itu ada pada bagian akhir-akhir dari hadis disebutkan, ya, min wasitiyah fi ahli sunnati wal jamaah kada, dari bentuk sikap tengah ahli sunnah adalah seperti ini, seperti itu, ya, disebutkan kelompok yang menyimpang, yang berlebihan, dan kelompok yang melalaikan, dan ahli sunnah di tengah-tengahnya, ya. Maka inilah perkara yang diajarkan kita dari ucapan Umar bin Abdul Aziz al-wasitiyah. Baik, berikutnya perkataan Al-Imam Abu Amr al-Auza'i, salah seorang tokoh terkemuka dari atba'ut tabi'i. Ia bertemu dengan banyak tabi'in, ya. Naam, ia berkata, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil aqwal wa in zakhrafuhu laka bil qawli." Alaika bi athari man salaf. Ilzam, ya, senantiasalah kalian berpegang teguh dengan atharnya, riwayat-riwayat, keterangan-keterangan yang datang dari para pendahulu umat ini, dari para salafus saleh. Yang dimaksud oleh beliau adalah generasi awal dari umat, dari para sahabat, dan yang datang sudah mereka dari tabi'in, ya, dan pada masa beliau dari atba'ut tabi'in. Ikutilah asal-asal dari mereka, riwayat yang datang dari mereka. Wa in rafadaka an-nas, meskipun engkau ditolak oleh manusia, kata Syekh Muthaimin, ab'aduka wajtanibuka. Wa in rafadaka an-nas, wa in ab'aduka, meskipun engkau disingkirkan, dilengserkan, dijauhi, wajtanibuka, dan meninggalkanmu manusia, ya. Maka yang diinginkan sesungguhnya bukanlah kepada bagaimana, ya, manusia dekat denganmu atau menjauhimu, tetapi yang paling penting adalah dasar dan pijakan dari semua perbuatanmu dalam beragama itu hanyalah berdasarkan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bukan berarti bahwa Islam bukanlah dinul muamalah. Tidak. Islam adalah dinul muamalah, agama yang mengajarkan bagaimana kita berinteraksi dengan baik dengan masyarakat, ya, untuk senantiasa menebarkan kebaikan, ya, berta'awun al birri wa taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan senantiasa saling membantu dan saling menolong. Maka Islam sebagaimana dia adalah agama yang mengajarkan bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan benar, ya, dia juga mengajarkan kepada kita bagaimana bermuamalah dengan manusia dengan benar, menunaikan hak Allah dan hak manusia. Nah, tetapi yang dimaksud di sini adalah ketika, ya, apa yang engkau pegang dari kebenaran, apa yang engkau dapatkan dari agama ini yang diwariskan dari generasi salaf, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka, ternyata ditinggalkan oleh manusia, dan ketika engkau berpegang dengannya, maka engkau pun akan dikucilkan, disudutkan, dipinggirkan. Maka senantiasa engkau berpegang dengan apa yang ada pada para sahabat dari pokok-pokok, ya, agama tersebut. Dan janganlah engkau pedulikan apa yang ada dari, ya, perbuatan orang-orang untuk menjauhi engkau dan meninggalkanmu. Ini yang dimaksud, ya. Ya, seperti apa yang diriwayatkan dengan sanad yang hasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa al-mutamassik bisunnah kalqabit alal jumar. Orang yang berpegang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bagikan orang yang berpegang kepada bara api. Dan dalam hadis yang sahih Rasul bersabda, bada al-islamu ghariban wa sayauru ghariban kama bada'a. Islam awalnya terasing dan akan kembali Islam itu seperti awalnya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing, ya. Maka ini yang dimaksud. Kemudian mengingatkan pula wa iyyaka wa ara'ar rijal. Ihdharu, hati-hatilah, waspada, tinggalkanlah ara'ar rijal, pendapat-pendapat manusia, perkataan-perkataan mereka yang tidak berdasarkan dalil, ya, yang dia bahkan bertentangan dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan apa yang ada dari manhaj para salaf, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Jika itu terjadi, wa iyyaka wa ara'ar rijal, tinggalkan ucapan manusia tadi, ya. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, meskipun mereka menghiasi ucapan mereka itu dengan, ya, hiasan-hiasan. Kata Syekh Mutsaimin, wa in zakhrafuhu ay jammilu al-lafza wa hassinuhu. Jammilu al-lafza, mereka membuat lafal-lafal itu indah. Wa hassinuhu, dan kemudian dibagus-baguskan. Dibagus-baguskan. Nah, hati-hati. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam saja telah mengingatkan kita, ya, dalam hadis yang sahih, kata beliau, inna kisara al-khutbati wa tula salati ni'natun min fiqhir rajul, au ma innatun min fiqhir rajul, ya, wa inna min al-bayani nasihra, kata beliau, sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan ringkasnya khutbah merupakan tanda dari kefakihan seseorang. Ya, artinya kefakihan bukan diukur dengan panjangnya, ya, perkataan, ya, banyaknya tulisan, ya. Kefakihan bukan diukur dengan itu. Justru yang paling pendek boleh jadi inilah orang yang lebih faqih, tentunya asalkan pendek tetapi dia, ya, berisi, ya, dia kalimatnya ringkas tetapi asmal, lebih luas maknanya, mencakup berbagai pembahasan, ya. Makanya yang paling penting, ya, sedikit kalimat itu lebih baik daripada banyak pembicaraan. Maka Nabi mengingatkan, ini masalah kedudukan khutbah Jumat, belum mengingatkan bahwa sesungguhnya panjangnya sholat imam dan pendeknya khutbah dari sang khotib, sang imam, ya, itu tanda kefakihan imam tersebut, tanda kefakihan dari khatib tersebut, kuatnya pemahaman, ya, dalamnya ilmu dari sang pembicara tadi, ya. Beliau mengatakan wa inna minal bayani lasihra, sesungguhnya di antara penjelasan ada yang merupakan sihir, ya. Tentunya yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa, ya, penjelasan yang banyak, yang penuh dengan bumbu dan bunga, ya. Naam, kadang membuat orang terbawa, terlarut dalam pembicaraan tadi. Dan dengan itu ia pun bisa dikomando, diarahkan, ya, dipanas-panasi, ya, dengan apa yang ada dari pembicaraan tadi, ungkapan tadi. Tetapi ketahuilah, hasil yang didapatkannya tidaklah kokoh, ya. Inna minal bayan lasihra, disebutkan bahwa bayan seperti ini dari bentuk sihir. Kenapa sihir? Sihir dalam definisi para ulama adalah ma khafiya wa latwa atharuh, perkara yang tersembunyi dan halus sebabnya, ya. Seorang tiba-tiba sakit, ya, tiba-tiba ketika dibedah, ya, ya, bagian dari tubuhnya dapatkan jarum, paku dan semisalnya, ya. Dari mana yang datangnya, ya? Tersembunyi, itu dari sihir, ya. Dan sihir ini luas sekali, banyak bentuknya, ya, banyak cabang-cabangnya. Tetapi disimpulkan oleh para ulama dengan definisi yang tadi disebutkan bahwa dia adalah ma khafiya wa latufa atharuhu, apa yang tersembunyi dan halus, ya, pengaruhnya, ya. Maka itu sihir. Maka orang yang terkena dengan agitasi, terbakar oleh orasi, maka dia akan mudah diarahkan seperti kerbau yang dicocok hidungnya, ya. Kita sambil bilang, ada hubungan apa dengan dia dengan sang pembicara, ya? Kok disuruh begini siap, disuruh begitu siap, ya? Apakah dia mendapatkan bagian dari, ya, uang dan sebagainya? Tidak. Tapi karena terpikat dengan manisnya ucapan, alhamdulillah. Jadi, ya. Maka dengan itu kemudian, ya, seseorang terseret, ya, ke dalam perkara tersebut. Maka ini dari peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan, ya, dari jawami al-kalim, yaitu kalimat-kalimat yang ringkas dengan makna yang luas. Dan karena itulah kita dapatkan kemudian para salaf, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, pembicaraan mereka terbatas, tidak panjang lebar, ya. Pembicaraan mereka sedikit, ya, terbatas, tetapi barokahnya besar, ya, barokahnya besar. Tidak seperti orang-orang seperti kita sekarang ini, ya, yang bicaranya banyak, ya, barokahnya sedikit, ya. Allahumma ghufran, ya, semoga Allah mengampuni, ya. Maka ingatkan kita untuk tidak kemudian terpikat, ya, dengan apa yang ada dari bentuk-bentuk hiasan dari ucapan, ya, apalagi jika orang-orang yang memang ingin menyeret umat kepada kesesatan, ternyata mereka menggunakan, ya, apa yang bisa untuk mempengaruhi massa sebagai jalan bagi mereka untuk mempengaruhi, ya kan? Karena itu orang sekarang berlomba-lomba untuk menguasai media massa. Mereka siap menggelontorkan dana, ya, yang besar untuk menguasai sebanyak mungkin, ya, media massa, ya. Bahkan kadang mereka, ya, mencari, mempelajari metode-metode untuk mempengaruhi. Tujuannya hanya untuk apa? Untuk menyeret, ya, manusia kepada apa yang ada pada mereka dari kebatilan dengan bumbu-bumbu sehingga terlihat seperti kebaikan, ya. Maka kita harus waspada. Bukanlah yang diperhatikan dari, ya, indahnya bahasa, tetapi makna yang dikandung dari, ya, kalimat tersebut. Baik, yang terakhir adalah perkataan, ya, Muhammad bin Abdurrahman Al-Adurmi. Begitu disebutkan dalam nuskah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Adurmi. Yang benar dia adalah Adarmi atau Adrumi. Ya, Adrumi atau Adarmi. Yang dia adalah, ya, Muhammad bin Abdurrahman, ya, dan riwayat beliau ini, ya, disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tarikh, diantaranya oleh Imam Abu Bakar Khatib Al-Baghdadi, ya, dalam kitabnya Tarikh Baghdad, dan disebutkan pula dari jalan Al-Khatib oleh Imam Ibn Al-Jauzi Al-Hanbali, dan dari jalannya pula diriwayatkan oleh Imam Ibn Qudamah, ya. Tayyib, dalam kisah Muhammad bin Abdurrahman Al-Adurmi atau Al-Adrami adalah kisah ketika dia berdebat dengan tokoh dari Ahlul Bid'ah, ya, yang mengingkari permasalahan-permasalahan dalam nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, secara khusus tentang sifat Al-Kalam. Dia mengingkari bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Ia dari tokoh Ahlul Bid'ah tersebut, ya, mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, ya. Maka datanglah kemudian Muhammad bin Abdurrahman Al-Adurmi, yang beliau ketika itu adalah salah seorang ulama yang ditangkap oleh penguasa pada saat itu karena mengatakan Al-Quran ini kalamullah bukan makhluk, ya. Ia menolak untuk mengikuti pendapat dari tokoh Ahlul Bid'ah tersebut, ya. Sedangkan khalifah ketika itu dipengaruhi oleh tokoh Ahlul Bid'ah ini untuk menangkapi para ulama yang mengatakan Al-Quran itu kalamullah, yang tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Nah, maka disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah, waqala Muhammad bin Abdurrahman Al-Adurmi, bukan demikian, yang benar Adrami, ya. lirajulin takallama bibid'atin, kepada seorang laki-laki yang berbicara tentang bid'ah. Wada'an nasa ilaiha, dan ia mengajak manusia kepada bid'ah tersebut. Dan lihatlah bagaimana metode seorang alim dalam berhujjah, dalam berdebat, ya, kita dapatkan adanya ilmu yang banyak. Kata beliau, hal alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali aw lam ya'lamuha. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, di sana ada beberapa tingkatan, ada beberapa tahapan, tangga yang dilewati oleh Al-Adurmi dalam berdebat untuk menjatuhkan hujjah dari ahlul bid'ah. Tangga yang pertama adalah al-ilmu. Ia berkata, ya, bahwa apa yang engkau seru sekarang ini untuk mengajak manusia dan mewajibkan mereka untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, yang itu menyelisih ayat Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran terdapatkan, ya, wa in ahadu minal musyrikin istajarka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Allah berfirman, wa in ahadu minal musyrikin, jika seorang dari orang-orang musyrik, ya, istajaraka, meminta perlindungan kepadamu wahai Nabi, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, maka berikanlah perlindungan kepadanya meskipun dia orang kafir, jika minta perlindungan hingga ia mendengarkan kalam ilah, yaitu Al-Quranul Karim. Ya, Allah juga bersinan, ya, yurima yubaddilu kalam Allah. Mereka orang-orang munafik, ya, ingin untuk merubah kalam ilahi. Ya, maka Al-Quran disebutkan dengan perkataan bahwa dia adalah kalam ilahi, ya, baik. Jadi bukan makhluk sama sekali. Bahkan dalam sebagian ayat Allah menegaskan, ya, bahwa Al-Quran bukanlah dari makhluk sama sekali. Walillahil khalqu ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwa sesungguhnya milik Allah al-khalqu wal amr, penciptaan atau ciptaan dan makhluk seluruhnya, wal amr. Ya, kata para ulama berarti sana ada dua perkara. Yang pertama adalah al-makhluk, al-khalqu, yang mencakup seluruh makhluk ciptaan Allah. Dan yang kedua al-amru, perkara Allah subhanahu wa ta'ala. Dan al-amru ini kalau kita lihat disebutkan dalam ayat yang lain, innama amruna idza aradna syai'an an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara kami, ya, innama amruna idza aradna syai'an, jika kami inginkan sesuatu, kami mengucapkan kun, maka terjadilah. Ya, berarti amr di sini adalah apa? Kalam ilahi. Ya, Allah mengatakan wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, demikianlah kami wahyukan kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruham min amrina, ruh dari perkara kan ruzi Al-Qur'an, yang dia dari kalam ilahi. Ruham min amrina, Al-Qur'an min amrina, min kalamina, min kalamillah. Al-Qur'an adalah salah satu di antara kalam-kalam ilahi. Ya, seperti disebutkan oleh sebagian ulama bahwa apa? Al-Qur'an laisa kullu kalamullah. Al-Qur'an bukanlah, ya, seluruh dari kalam ilahi, tapi ba'dun min kalamillah. Tapi sebahagian dari kalam ilahi. Ada kalam ilahi yang namanya Taurat, Injil, ya, dan banyak lagi yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, ya. Law annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamuddu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Seandainya pohon-pohon yang ada di bumi menjadi pena, dan lautan yang tujuh, samudra yang tujuh sebagai tintanya, maka tidak dipakai untuk menuliskan kalam ilahi, ma nafidat kalimatullah, tidak akan pernah habis kalam ilahi. Kalam ilahi tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita, ya, liputi seluruhnya. Karena itu Al-Quran bukanlah seluruh dari kalam ilahi, tapi jelas sebagian dari kalam ilahi, ya. Nah, jadi itulah kalam ilahi. Berarti Al-Quran min amrillah, dari perkara Allah. Dan al-amru ghairul khalqi, dan amru itu bukan khalqu, bukan makhluk. Berarti dari sinilah para ulama Ahlussunnah menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah kalam ilahi, bukan makhluk. Bukan makhluk. Sementara tokoh ini mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Dan ia menjadikan itu ujian kepada para ulama yang tidak menyetujui, dijebloskan ke penjara, bahkan dihukum, bahkan dibunuh. Seperti yang terjadi dengan Muhammad bin Abdurrahman ini. Ia ditahankan dalam keadaan terikat. Ya, untuk kemudian diperhadapkan dengan tokoh dari ahlul bid'ah ini. Maka perkara pertama yang ia tanyakan, ketika dia diminta untuk mendebatnya di hadapan penguasa ketika itu, ya al-wasiq billah, maka ia pun berkata, "Persara ilmu, apa yang engkau seru manusia kepadanya tadi? Apakah diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diketahui oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Uthman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in, atau mereka semua tidak mengetahuinya?" Butuh jawaban dulu. Ya. Qal, maka orang itu menjawab ya dengan jawaban yang tentu saja ya tidak ia pikirkan dampak dan akibatnya. Karena memang tidak ada dasar dari perkara bidah yang dia seru tersebut. Ia mengatakan lam ya'lamuha. Mereka tidak tahu. Ya, karena tidak ada keterangan dari para sahabat, apalagi Rasulullah yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, enggak ada keterangan. Maka dia mengatakan lam ya'lamuha, mereka tidak tahu itu. Maka berkatalah ya Muhammad bin Abdurrahman Al-Adzurmi, "Fa syai'un lam ya'lamhu haula a'lamtahu anta." Sesuatu yang mereka tidak tahu, kok kamu bisa tahu? Bagaimana itu? Ya. Agama ini bukanlah perkara yang bisa direkayasa, perkara yang bisa di ya buat-buat, tidak kan? Agama diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu. Ya. Maka kalau begitu, jika kamu mengatakan bahwa mereka tidak mengetahuinya, dari mana engkau mendapatkan pengetahuan tentang hal itu? Paham ya? Kalaupun engkau dapatkan pengetahuan itu, berarti engkau dapatkan pengetahuan yang tidak sah. Karena tidak dikenal oleh mereka Rasul dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Ya? Dalam sebagian riwayat dia mengatakan, ya luka ibn luka. Diejek dia. Orang yang sok tahu, ya? Mengaku-ngaku mengetahui perkara yang ya tidak dia ketahui. Qala ar-rajul, maka mengetahui bahwa dia telah terjebak dalam satu jawaban yang salah, maka dia mengganti jawabannya. Oh, kalau saya bilang mereka tidak tahu, wah saya jadi orang sok tahu nantinya, ya kan? Masa saya berbicara masalah agama apa yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah dan para sahabat? Maka dia berkata, faqala ar-rajul, fa inni aqul qad 'alimuha. Kalau begitu saya mengatakan, mereka juga tahu. Mereka juga tahu. Nah, sesungguhnya ini jebakan yang kedua. Ya. Kata Muhammad bin Abdurrahman, "Afa wasi'ahum alla yatakallamu bihi wa la yad'u an-nasa ilayhi am lam yas'ahum?" Tayyib. Kalau mereka tahu, terbukti ya. Di sini sebenarnya ada tanda yang terlewatkan. Dalam sebagian riwayat disebutkan oleh beliau bahwa sekarang kalau mereka tahu, apakah mereka menyeru kepada perkara itu atau tidak? Ya? Apakah Nabi pernah mengetes para sahabatnya? Kamu, menurut kamu Al-Qur'an itu makhluk atau bukan? Kalau bilang makhluk, bagus kamu beriman. Kalau tidak, tidak, kamu belum beriman. Tidak ada. Ya? Jadi ditanyakan dulu, apakah Rasulullah pernah menyeru seperti itu? Kalau memang mereka tahu, ya, jawabannya pasti apa? Kalaupun memang Nabi mengetahui perkara ini, ya, ternyata tidak ada keterangan dari Nabi dan tidak pula beliau berdakwah dengan perkara tersebut. Ya. Maka itu tangga yang kedua sebenarnya. Ya, tangga yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya dalam syarahnya. Tangga yang pertama tadi adalah apa? Al-ilmu, ya. Kalau tangga yang kedua yang beliau sebutkan, al-hasanya idza kanu la ya'lamunaha fa kaifa ta'lamuha anta? Jika mereka tidak tahu, bagaimana mungkin engkau mengaku bahwa engkau tahu? Dan itu telah dilewati, ya. Maka dia mengambil pilihan bahwa mereka atau para sahabat mengetahuinya, Rasulullah pun mengetahuinya. Maka ditanyakan, kalau begitu apakah mereka menyeru kepadanya? Ya, dijawab bahwa mereka tidak menyeru kepadanya. Ya, tapi maka kalau mereka tidak menyeru, masuklah kepada yang berikutnya. Kata beliau, kalau begitu, afawasi'ahum, apakah pantas, layak, mereka tidak berbicara tentang permasalahan itu? Padahal mereka tahu. Ya, dan tidak mengajak manusia kepadanya. Padahal mereka tahu. Atau tidak pantas mereka diam? Ya, qal, maka berkatalah dia, ya, bal wasi'ahum. Ya, pantas bagi mereka untuk diam. Artinya tidak mungkin dia mengatakan tidak pantas mereka diam. Harusnya diungkapkan, diingatkan, ya. Karena berarti ia telah menyalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuduh Rasulullah berkhianat dari menyampaikan risalah, menyampaikan, menyembunyikan sebagian dari agama. Maka dia mengatakan, oh tidak, memang pantas waktu itu mereka diam. Bal wasi'ahum. Tayyib. Maka dia pun masuk ke dalam jebakan yang berikutnya. Kata Muhammad bin Rahman, fa syai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu la yasa'uka anta. Sesuatu perkara yang pantas untuk Rasulullah dan para khalifahnya untuk diam, tidak membahas perkara itu. Ya? Sekarang menurut engkau pantas bagi kau justru untuk berbicara tentangnya. Fangkata ar-rajul, maka terdiamlah orang tersebut. Ya, terdiam kena kalah hujahnya. Berarti dia sekarang sok pintar. Ya, kalau tadi sok tahu, sekarang sok pintar. Ya, sok kuminter. Ya, merasa menguasai. Ya, ya orang dulu memang tidak perlu bahas ini. Sekarang saya harus bahas gitu. Ya, maka sekali lagi diingatkan dalam perkara ini bahwa ilmu agama ini senantiasa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ilmu agama ini adalah perkara yang diambil dari orang yang sebelum kita. Faham ya? Ya. Inna hadal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fandur amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Jadi harus jelas referensinya kalau begitu. Ya. Sebagaimana juga Rasulullah berwasiat, ya, bahwa para nabi, para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan emas maupun perak, mereka mewariskan ilmu. Maka disebutkan silsilah. Maka ilmu ini dengan silsilah, dengan rantai, ya, dari mana yang mengambil pemahaman itu. Maka diingatkan kepada poin penting ini, ya, diingatkan kepada poin penting ini. Baik. Faqala al-khalifah, maka berkatalah khalifah ketika itu, ya, al-wathiq billah wa kana hadiran, la wassa'a Allahu 'ala man lam yasa'hu ma wasi'ahum. Semoga Allah tidak cukupkan orang yang tidak merasa cukup dengan apa yang telah dicukupkan bagi mereka, ya. Wa hakadha man lam yasa'hu ma wasi'a Rasulullah. Sampai di situ nukilan percakapan, ya, nukilan perdebatan. Selanjutnya perkataan dari Ibnu Qudamah mengomentari syahid, ya, titik dalil hujjah dari riwayat tersebut. Kata beliau, wa hakadha, demikianlah, man lam yasa'hu ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wat tabi'ina wa ashabahu, ya, wat tabi'ina lahum bi ihsan. Demikianlah, man lam yasa'hu ma wasi'a Rasulullah, barang siapa yang tidak, ya, merasa cukup dengan apa yang dicukupkan bagi Rasulullah dan para sahabatnya dan tabi'in yang mengikuti mereka dengan ihsan, wal a'immata min ba'dihim, dan para imam sesudah mereka, wal rasikhina fil ilmi, dan orang-orang yang kokoh dalam ilmu, min tilawati ayati sifat. Tadi masalah apa? Al-Quran. Kemudian beliau mengambil ini untuk kaidah yang umum, ya. Seperti pula perkataan Umar bin Abdul Aziz yang dia masalah takdir, namun beliau bawa kepada makna yang umum. Makna yang diinginkan yaitu tentang masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula, ya, orang yang tidak mencukupkan dengan apa yang telah dicukupkan bagi Rasulullah, bagi para sahabat, bagi tabi'in, dan para imam yang terkemuka, orang-orang yang kokoh dalam ilmu, dari apa? Dari membaca ayat-ayat sifat, min tilawati ayati sifat wa qiraati akhbariha, dan membaca kabar-kabar hadis-hadis tentangnya, ya, wa imrariha kama ja'at, dan membiarkan ayat-ayat dan hadis-hadis sifat itu sebagaimana datangnya, maknanya diyakini, hakikatnya ya dipulangkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kaifiyah dan hakikatnya, ya, tetapi maknanya jelas, ya, wajib untuk kita imani dan tidak boleh diserupakan Allah dengan siapapun dari makhluknya, ya, itulah imrar yang dimaksud. Fala wassallahu alaihi, maka semoga Allah tidak memberikan kecukupan bagi orang-orang yang seperti ini, ya. Nah, inilah apa yang dipaparkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, ya. Ya, ingin mengingatkan kepada kita bagaimana kita mencukupkan dengan apa yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang difahami oleh para sahabat dan tabi'in dan atba'ut tabi'in dan para imam yang ada sudah mereka, yang mengikuti mereka dengan ihsan, dari menerima ayat-ayat sifat, ya, dari menetapkan apa yang Allah sifatkan bagi dirinya dari sifat-sifat, dan menafikan apa yang Allah nafikan, apa yang Allah tolak dari dirinya dari sifat-sifat, demikian pula apa yang ditetapkan oleh Rasulnya dari sifat, dan apa yang ditolak oleh Rasulullah dari sifat, ya, diterima, ditetapkan, ya, tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, ya, dan dinafikan apa yang Allah nafikan, ya, dalam bentuk mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan, ya. Maka itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dengan itu kemudian Syekh akan masuk pada pembahasan tentang poin-poin dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sifatkan dirinya dengannya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana para ulama dari para sahabat dan orang yang datang sudah mereka menetapkan nama dan sifat tersebut, ya, dengan penetapan yang hak tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Baik, itu akan kita bahas insyaallah satu persatu dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dari nama dan sifat tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita mukaddimah pengantar dari Lum'atul I'tiqad ini, sebelum memasuki poin-poin akidah yang pertama tentang ma'rifatullah, mengenal Allah dengan nama, sifat dan perbuatannya, serta dalil dari nama-nama dan sifat-sifat Allah dari Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira sampai di sini ikhwah. Dan akhwat, ada pertanyaan? Tidak ada, ya? Baik. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.